pantai Bali di waktu pagi. Burung berkicau bernyanyi, indah sekali menawan hati. Tapi sayangku sendiri, bila ku kesana lagi, ku tak sendiri, ku mau pergi bersama kekasih hati. Di pantai Bali indah sekali, tapi sayangku sendiri. Di pantai Bali di waktu pagi, burung berkicau bernyanyi, indah sekali menawan hati. Tapi sayangku sendiri, bila indah sekali.